Setelah kita tahu masalah iman, kemudian lawannya adalah kufur, tauhid lawannya adalah syirik, sunnah lawannya adalah bid'ah. Kemudian taat lawannya artinya maksiat. Orang yang beriman pelakunya namanya mukmin, sedangkan kufur lawannya pelakunya namanya kafir. Orang yang bertauhid namanya muwahhid, lawannya adalah orang yang berbuat syirik namanya musyrik. Nah, sekarang yang kita bahas masalah takfir namanya. Mengkafirkan seseorang. Ya, istilah agama namanya takfir. Takfir adalah mengkafirkan seseorang. Kalau kafir tadi orang nih, orang yang telah kafir. Sekarang takfir, mengkafirkan seseorang. Paham? Kapan seseorangnya kita kafirkan, kapan tidak boleh. Nah, dalam agama Islam, takfir adalah hukum syar'i yang tidak boleh kita poniskan, tidak boleh kita tunjuk hidung kepada orang-orang tertentu, kita tuduhkan kepada orang-orang tertentu, kecuali ada dalilnya yang jelas dari Al-Quran dengan sunnah. Jadi hukum mengatakan seseorang ya kafir, hukum asalnya haram, terlarang. Kecuali yang betul-betul telah dikafirkan oleh Al-Quran dengan sunnah. Hukum asal kita mengatakan orang ini kafir, hukum asalnya haram, tidak boleh, kecuali yang betul-betul telah dikafirkan oleh Al-Quran dengan as-sunnah. Contohnya Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Ma'agna'an humalu wa ma'kasab, tidak bermanfaat harta dan anak keturunannya. Ma'agna'an humalu wa ma'kasab, sayasla naran zata lahab, kami tampakkan dia ke dalam neraka yang menyala. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan Abu Lahab di mana? Abu Lahab di mana dalam ayat? Di dalam neraka, berarti ponis kan? Nah, ya ponis kan. Kita memponis Abu Lahab, ya akan masuk neraka nanti. Ini namanya ponis. Nah, kita tidak boleh memponis, mengatakan seseorang yang disukai atau neraka, kecuali betul-betul ada dalilnya. Nah, tadi Al-Quran mengatakan Abu Lahab di neraka. Tugas kita adalah kita harus meyakini bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Dalam hadis contohnya adalah paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad Abu Thalib sebutkan dalam hadis dia ini neraka. Harus kita yakin bagaimana yang disebutkan di dalam dalil. Contoh lagi Fir'aun. Fir'aun diponis di mana? Di neraka. Iblis neraka. Nabi Adam di surga. Jelas kan? Karena ada dalil dari Al-Quran dengan sunnah. Nabi Muhammad di mana? Di surga. Para sahabat Nabi di surga. Nah, jadi orang-orang yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil bahwasanya dia di surga atau di neraka, tugas kita meyakini sebagaimana yang ditetapkan di dalam dalil. Pahami? Hukum asalnya tidak boleh. Jadi kita yang melihat orang yang meninggal, kemudian dia meninggal di medan perang. Boleh tidak kita katakan, oh ini syahid? ini orangnya mati syahid nih, pasti masuk surga. Boleh enggak? Dan boleh. Karena ponis menetapkan seseorang yang di surga atau di neraka ini perkara gaib. Balik lagi ke dari awal. Kami dengan dukun yang mengatakan tahu masalah gaib dilarang, kan yang tahu hal gaib cuman Allah. Kami juga dengan masalah kemarin tabaruk berkah. Ini benda ini punya berkah, terus ini punya berkah, cincin ini punya berkah. Ada penunggunya, ya kan masalah gaib. Nah, semua masalah gaib dikembalikan kepada Allah dengan Rasul. Kalau ada dalilnya kita ngomong. Kalau si ada dalilnya kita diam. Masalah gaib kalau ada dalil kita ngomong. Kalau tidak ada dalil kita diam. Banyak masalah-masalah gaib yang orang sebutkan di tengah-tengah masyarakat. Okay. Contoh kalau kita kucur, kalau kita siram dengan bunga-bunga, kuburannya akan sejuk, akan wangi. Masalah gaib. Dari mana kita tahu alam kubur ya bisa sejuk, bisa wangi? Emangnya kita pernah dikubur? Kalau kita pernah dikubur, baru kita boleh mengatakan. Contoh lagi, Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya sirat itu seperti rambut dibelah berapi. Kemudian kita mengatakan, dan mungkinlah orang bisa berjalan di atas sirat. Dari mana kau tahu tidak mungkin? Pernah tidak kau mati? Pernah tidak kau melihat langsung secara langsung sirat? Tidak pernah kan? Masalah gaib. Masalah gaib harus kita yakin kalau ada dalil. Nah, begitu juga dengan ponis seseorang yang di surga, seseorang yang di neraka. Ini namanya ponis. Nah, ponis seseorang di surga dan neraka, ini namanya mengetahui, mengaku mengetahui perkara yang gaib. Amin. Walaupun di depan mati kita dia berjihad, kemudian dia mati terbunuh. Tidak boleh kita katakan langsung dia mati syahid. Karena kita tidak tahu hukumnya nanti di akhirat. Amin. Nah. Jadi, masalah gaib harus kita, tugas kita di dalam masalah mengkafirkan seseorang harus mengikuti dalil dari Al-Quran dengan Sunnah. Kalau sudah jelas Al-Quran Sunnah mengatakan ini di neraka, ini di surga, tugas kita mengatakan ini di surga, ini di neraka. Satu lain lagi, Yahudi dengan Nasrani diponis oleh Allah, dia di neraka. Alladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari kelompok orang-orang musyrik yang menjadikan patung-patung sebagai perantara, ataupun orang kafir dari kelompok ahlul kitab, kata Allah. Yaitu orang Yahudi dengan Nasrani kan. Masuk orang musyrik juga, Buddha, Konghucu, Majusi, orang nyembah matahari, nyembah sapi, semuanya orang-orang musyrik. Fi nari jahannam, Allah katakan mereka semuanya di neraka jahannam. Berarti tugas kita meyakini seluruh agama apapun selain agama Islam matinya pasti masuk neraka. Walaupun di dunia dia paling banyak sedekah. Paham kan? Ya jelas ponisnya sudah Allah ponis di neraka. Harus kita yakini bagaimana keyakinan yang disebutkan dalam dalil. Kalau kita mengatakan semua agama sami, semua agama bisa masuk surga, berarti kita telah ingkar kepada Al-Quran. Orang yang ingkar kepada Al-Quran, dia kafir. Keyakinan kita, yang bisa masuk surga cuma agama Islam. Harus kita yakini. Tidak boleh ada pun sedikit keraguan. Harus kita yakin yang masuk Islam cuma, yang masuk surga cuma agama Islam. Selain agama Islam, seluruhnya neraka. Kecuali mereka mau masuk agama Islam. Paham? Begitu juga dengan masalah pengkafiran. Kita tidak boleh mengatakan kawan kita ini kafir. Ini kafir. Walaupun di depan mata, kita melihat dia sujud kepada kuburan. Kita jalan lewat. Kemudian kita lihat ada orang yang sujud di depan kuburan. Tapi kita langsung katakan dia kafir. Tidak boleh. Hukum orang-orang tertentu tunjuk hidung. Namanya Ahmad, si Ahmad kita katakan kafir. Namanya Joko, si Joko kita katakan kafir. Dia tidak boleh. Ini namanya tunjuk hidung. Kita letakkan hukum, poniskan hukum tertentu kepada orang-orang khusus tertentu. Si A, si B, si C, si D, kafir. Ini tidak boleh di dalam agama kita. Ini namanya takfir muayyan namanya. Mengkafirkan secara tunjuk hidung. Adapun kita mengatakan orang yang sujud kepada patung dia kafir. Berarti kan, orang yang sujud kepada patung dia kafir. Apakah kita langsung nuduh si Joko, si Ahmad langsung kafir? Nah, siapa yang sujud kepada patung dia kafir. Ini namanya hukum secara umum perbuatan. Hukum secara umum, siapapun yang sujud kepada patung dia kafir. Tapi kalau kita melihat si Joko sujud kepada patung, dan langsung kita katakan dia kafir. Karena orang yang sujud mungkin tidak tahu, mungkin dia lupa, mungkin dia terpaksa, mungkin ada satu yang menghalangi pikirannya sehingga dia tidak paham. Ada penghalang-penghalang. Tapi kita katakan orang yang sujud kepada patung dia kafir, ia perbuatan. Tapi yang melakukan perbuatan itu dia kafir. Tapi dan meski orang yang melakukannya langsung kita katakan dia orang kafir. Paham ya? Nabi Muhammad mengatakan perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Ini namanya perbuatan. Orang yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Kemudian banyak masyarakat kita lihat, oh si A itu meninggalkan sholat. Kemudian kita katakan dia kafir, tidak boleh. Jadi hukum kafir adalah hukum umum. Siapa yang bersumpah selain Allah, dia kafir. Siapa yang sholat untuk selain Allah, dia kafir. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia kafir. Kemudian kita lihat tetangga kita, dia menyembelih untuk selain Allah. Perbuatannya kan kafir kan? Tapi orangnya belum tentu. Karena kadang-kadang dia melakukannya karena tidak tahu. Paham ya? Jadi intinya, hukumnya kita tidak boleh memvonis orang-orang tertentu yang kafir. Dan boleh kita ponis, kok kafir, kok kafir, kok kafir. Dan boleh. Jadi Rasul mengatakan, mengqala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa pun yang mengatakan kepada kawannya atau saudaranya, menuduh memvonis saudaranya, kau ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali ke salah satu dari dua orang itu, kembali kepada yang menuduh atau kembali kepada yang dituduh. Kalau orang yang dituduh ya dan kafir, berarti kembalinya ke orang yang nuduh. Dia telah nuduh orang kafir, dia yang kafir. Jadi masalah mengatakan kafir ya masalah yang besar. Keyakinan kita bagi umat Islam, kita masalah kafir adalah masalah yang besar. Tidak boleh kita bergampang-gampangan di dalam mengatakan orang-orang yang kafir. Tapi kalau perbuatan tertentu, memang ialah hukum Islam. Orang yang sujud kepada patung, dia kafir. Ya gitulah. Tapi kita dan ponis orang-orang tertentu. Cuma kita sebutkan hukumnya, nak. Jadi intinya, masalah ponis kafir adalah masalah yang paling berbahaya di dalam agama. Paling berbahaya. Jangan kita bermudah-mudahan mengatakan seseorang kafir. Kita bentar lihat si B, tuh kafir kau. Kau anu kan berdukun kan. Lihat si C, tuh kafir kau. Kau datang ke dukun. Nah, jangan kita langsung tuduh dia kafir. Tapi kita ingat ya kan, orang yang berdukun kafir. Orang yang mengetahui hal gaib dia kafir. Kan orang-orang tertentu. Kita kan tidak sebut si A, tidak sebut si B, tidak sebut si C kan. Perbuatannya. Siapa yang melakukan perbuatan itu, berarti dia kafir. Cuman pelakunya, belum tentu. Paham gak? Jadi perbuatan dengan pelaku beda. Iman, perbuatan. Pelakunya namanya mukmin. Kufur, perbuatan. Pelakunya namanya kafir. Sujud kepada patung, perbuatan. Pelakunya namanya orang yang sujud. Yang kita kafirkan yang mana? Yang perbuatannya tadi, perbuatannya kafir. Tapi orangnya? Belum tentu. Berdukun, perdukunan, perbuatan, kufur kan? Tapi orang yang melakukan perdukunan? Belum tentu. Orang yang percaya perbuatannya, orang yang percaya kepada dukun, percaya bahwa dukun mengetahui hal gaib, orang tersebut kafir, pelaku perbuatannya kan, tapi pun orangnya. Tapi kalau kita lihat dia melakukan betul-betul, belum tentu kita katakan dia kafir. Karena untuk memvonis seseorang ia kafir, harus ada syarat-syarat tambahan. Dan harus hilang semua penghalangnya. Syaratnya dia itu muslim, dia itu berakal, dia itu sudah baligh, dia itu bukan gila, dia itu tidak lupa, dia itu tidak terpaksa. Dan dia pernah dijelaskan dalil-dalilnya secara jelas. Nah, boleh. Dan intinya, hukum memvonis seseorang ia kafir, ia tugasnya para ulama. Paham ya, Mak? Tugasnya para ulama, bukan tugas orang-orang awam, orang-orang kecil seperti kita. Jadi hati-hati dalam masalah kafir. Nah, sekarang, banyak orang-orang yang terjerumus, tergelincir di dalam masalah pengkafiran. Ya, orang-orang yang disebut dengan kelompok Khawarij. Khawarij, Nabi mengatakan Khawarij adalah kilabun nar. Khawarij ke anjing-anjingnya neraka. Orang-orang itu mengatakan pemimpin-pemimpin yang berhukum dengan undang-undang kafir. Dan langsung dikafirkan. Kalau gitu yang meyakini, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, contohnya undang-undangan, adalah kafir. Perbuatannya kan? Perbuatan berhukum dengan hukum selain Allah, perbuatan kafir. Adapun orang yang melakukannya, belum langsung ditunjuk sebagai orang yang kafir. Tapi kelompok yang ini, kelompok Khawarij, mereka langsung tunjuk hidung, ini orangnya kafir. Karena dia berhukum dengan undang-undang. Dan orang-orang yang mendukung orang tersebut, itulah kafir. Nah, di Indonesia kan, kalau kita pemimpin kita presiden, nah dia mengatakan presiden kita adalah presiden yang telah kafir. Ini berhukumnya dengan demokrasi dan undang-undang. Langsung tunjuk hidung, berarti orang-orang yang mendukung presiden adalah kafir. Berarti semua masyarakat yang patuh kepada presiden, dia telah kafir. Halal darahnya. Nah, makanya terjadi pengeboman di mana-mana. Dibom sana, dibom sini, dibomlah kantor-kantor polisi dibom. Karena polisi adalah orang yang membela orang kafir. Jadi harus dibom, harus dimusuhi. Jadi efeknya besar. Kalau kita memvonis seseorang yang kafir, efeknya besar. Nah iyalah, ketergelinciran yang besar. Nah iya, hal yang paling bahaya dan pernah terjadi di zamannya para sahabat sampai meninggallah Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Dia meyakini perbuatannya adalah jihad. Ngebom sana, ngebom sini adalah jihad. Membunuh orang adalah jihad. Karena keyakinan yang rusak. Jadi kalau keyakinan yang sudah rusak, itu meyakini perbuatannya adalah perbuatan yang amal saleh. Kalau mereka dibunuh, mereka itu enggak keberatan kalau dibunuh. Siap mati. Karena keyakinan dalam hati mereka, mereka mati syahid dan pasti masuk surga. Nah, iyalah bahayanya keyakinan yang menyimpang. Jadi kita ulangi terakhir kesimpulannya, masalah mengkafirkan orang-orang tertentu, ya masalah yang berat di dalam agama, bukan urusan kita, tapi urusan ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Sudah hafal Quran, hafal hadis, sudah paham isi intisari dari agama Islam. Tugas kita, cuma kita mengatakan perbuatan tertentu. Bukan orang-orang tertentu. Tutup subhanallahi wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.